نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا. Pemirsa Lembaga TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada dan masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah tentang masalah mahram dalam pernikahan. Bukan hanya pernikahan ya, tadi juga Buya telah memberikan penjelasan tentang masalah nasab dan juga susuan. Dan baik Buya, apa mungkin ada tambahan lagi Buya yang ingin disampaikan tentang berkaitan dengan masalah mahram ini Buya? Ada sedikit tambahan. Yang pertama adalah tadi masalah mahram dengan pernikahan. Iya Buya. Jika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka anak wanita tersebut akan menjadi mahram sebagai anak tiri. Yep, ya kan? Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka ibu wanita tersebut menjadi ibu tiri. Mertua. Mohon maaf. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang anak, iya, Bia. Maka ibu dari ibunya adalah mertua. Mertua. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan wanita tersebut sudah punya anak, namanya anak-anak tiri, anak mahram juga. Iya. Di sini ada perbedaan. Jika Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka ketahuilah anaknya wanita tersebut akan menjadi mahram dengan Anda kalau sudah dukhul, mohon maaf, hubungan suami istri. Anak tirinya tadi itu ya. Anak tirinya baru dianggap mahram kalau seorang bapak sudah menggauli ibunya. Sudah menggauli ibunya. Ya, tapi kalau Anda menikah dengan seorang anak gadis, ya, cukup dengan akad saja, maka ibunya anak gadis sudah menjadi mertua dan langsung bagi Anda. Ya, dan tidak akan putus. Ya. Tidak akan putus selamanya. Ada yang perlu kami tambahkan, sepertinya tidak perlu dibahas secara khusus, adalah mahram sementara. Mahram sementara itu adalah... Dan juga tadi mungkin masalah ini juga Bu ya, pernah kami membaca bahwa seorang laki-laki jika menikahi seorang anak perempuan gitu, seorang perempuan, jadi lalu ternyata menjadi seorang menikah perempuan, selagi misalnya ternyata perempuan ini misalnya punya anak perempuan gitu Bu ya, nah laki-laki tadi belum menggauli istrinya Bu ya, lalu tiba-tiba setelah itu nanti ingin berpindah menikah dengan anak perempuan dari mantan istrinya, itu katanya diperkenan Bu ya, selagi memang belum ada, ya, belum digauli. Yang kami sampaikan tadi bahasanya, Bu ya sampaikan bahwasanya jika Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, belum sempat bergaul, kok sudah dicerai? Alhamdulillah. Maka ya, anak daripada wanita tersebut belum mahram. Bukan mahram, jadi masih karena boleh. Karena cerai tukul. Dalam Al-Quran, waroba ibukum allati fi hujurikum. Anak-anak daripada istri yang kau nikahi. Minisaikum allati dari perempuan-perempuan yang takhaltum bihinna yang sudah kau gauli. Ya, Ba'ilam taku unu takhal tumbihinna. Kalau kau belum menggauli dia, mana junaha, gak apa-apa kau nikahi anak tersebut. Menikah seorang ibu, gak jadi. Baru nikah, batal, cerai. Maka boleh nikah dengan anaknya. Tapi kalau menikah anak, biarpun cukup akad, tidak boleh nikah dengan ibunya. Ada lagi pertanyaan ya, misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, anak gadis. Ya anggap saja beda umur. Anak gadisnya masih kecil. Dan mungkin anak gadis ini adalah seumuran anak-anaknya. Setelah sang bapak itu mencerai sang anak gadis itu, bahkan biarpun belum dikauli, dicerai, maka sang anak-anak daripada bapak tersebut tetap tidak boleh menikahi wanita tersebut karena itu adalah bapak mantan ibu tiri lah. Mantan ibu tirinya. Iya. Walaupun belum dikauli. Belum dikauli. Bahkan biarpun sang anaknya tersebut lahir setelah pernikahan. Contoh, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ya, umur 15 tahun, ya kan? Baru menikah, dicerai. ya kan? Sementara sang laki-laki sudah punya istri juga. Baru setelah itu melahirkan sang anak laki-laki. Dalam perjalanan waktu ya kan, sang perempuan mantan istrinya sudah 45, anaknya berapa? 30. Mau menikah enggak boleh. Biarpun lahirnya adalah setelah terjadi perceraian. Tetap langsung ya, langsung jadi. Ada lagi mahram sementara, dan ini yang perlu diwaspadai. Mahram sementara itu hanya mahram dalam urusan pernikahan, bukan masalah urusan boleh berduaan, bukan masalah boleh bersalaman. Mahram sementara. Iya, ini apakah sekarang atau pertemuan yang akan datang? Mungkin pertemuan yang akan datang supaya ya, tidak, karena penting sekali supaya tidak salah faham. Baik, insya Allah sampai di sini aja. Baik, Buya, terima kasih Buya atas jawabannya dan atas penjelasan yang sudah Buya sampaikan. Dan baik, kita akan memberi kesempatan untuk pemirsa dan juga sahabat bertanya langsung ya, baik melalui via telepon ataupun melalui via WhatsApp atau SMS kami. Baik Buya, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp Buya ya, dari hamba Allah di Jakarta Buya. Ini Buya, Buya saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya dan suami Buya, dulu saya dan suami pernah punya komitmen dalam masalah HP Buya, bahwa kami akan saling kontrol sehingga tidak ada, tidak rahasia-rahasiaan. Dan artinya kami boleh saling memegang HP pasangan Buya, karena kami banyak mendengar rusaknya pernikahan karena sosmed yang sekarang banyak muncul Buya. Tapi setelah saya suami saya mulai berkomunikasi dengan seorang wanita yang saya tahu, wanita tersebut senang dengan suami saya Buya. Suami saya mulai aneh dan mulai melarang saya memegang HP-nya. Dan dulu sebelum dilarang Buya, saya pernah membaca WA suami saya, dan perempuan itu bahkan mempunyai panggilan yang berbeda Buya, untuk panggilan khusus untuk suami saya. Dan suami saya tuh selalu menghapus setiap chatting dia dengan perempuan tersebut. Dan kalau ditanya tuh suami marah Buya. Sehingga komitmen kami untuk saling mengingatkan sudah tidak berlaku lagi Buya. Apa yang harus saya lakukan Buya? Yang pertama adalah bukan masalah komitmen untuk tidak saling membuka. Iya Buya. Karena dalam setiap orang ada rahasia. Dan rahasia itu tidak harus urusan perempuan. Iya Buya. Jadi mungkin Anda sebagai seorang suami mempunyai seorang istri yang punya rahasia tentang keluarganya sendiri yang tidak boleh didengarkan oleh sang suami. Okay. Karena HP itu sebenarnya seperti catatan-catatan yang mungkin tidak boleh diketahui oleh orang lain. Maka yang semestinya harus kita biasakan adalah janganlah kita menjadi orang yang pengen tahu tentang HP-nya orang lain. Tidak perlu kita pengen tahu, sifat fudul, pengen buka. Ada orang punya penyakit, siapa ada HP ditaruh tidak bisa kecuali langsung buka. Dan ada penasaran untuk mengetahui. Kadang itu ada aib. Mungkin ada pengaduan tentang saudaranya yang ini dan sebagainya. Atau mungkin ada orang yang mengadu tentang masalah pribadi, tentang na'udzubillah dosa yang tersembunyi dan sebagainya. Gara-gara kita baca kita terkotori. Maka jangan pengen tahu. Karena apa? Kalaupun Anda tahu gak akan ada baiknya buat Anda misalnya. Apakah menambah ilmu? Enggak. Tambah sakit. Anggap saja itu adalah istri Anda atau suami Anda. Iya. Misalnya, setelah mengetahui apa yang bisa dilakukan, paling berubah diri Anda sendiri. Iya. Itu pertama kali perubahan, menjadi tidak nyaman hidup dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang pertama, jangan sampai kita menjadi orang yang suka pengen tahu tentang HP pasangan sekalipun. Iya. Jadi komitmen-komitmen semacam itu tidak bukan. Kenapa harus seperti itu? Orang harus buka apa? Apalagi mungkin. Istri, bisa jadi seorang istri yang mendapatkan surat dari orang yang iseng dan sebagainya. Kadang belum sempat menjelaskan, sudah keburu marah Anda sebagai seorang suami lihat. Bahkan mungkin istri Anda tidak menanggapi, atau hanya menanggapi biasa, bukan sampai cuman di seorang laki-laki yang menggoda terlalu jauh. Cuman karena Anda sudah melihat lebih jauh lagi, Anda dulu emosi dan seterusnya. Nah ini akibat daripada fudul, orang pengen dan, tahu satu. Dan juga Buya, pernah ada titipan, apa ada pertanyaan juga yang pernah disampaikan ke Umi Buya dari seorang istri gitu Buya. Si suami ini gak seneng gitu Buya kalau seandainya si istri ini berkomunikasi dengan teman-teman lamanya dia, SMP atau SMA. Tapi si suami sendiri Buya ini sering punya komunikasi khusus dengan wanita-wanita yang lain, yang bukan mahram gitu Buya. dan juga dengan hujah mah kalau suami boleh gitu ya. Kalau istri tidak boleh ya, dengan alasan karena ya itu tadi, kalau suami itu masih ada celah Bu ya. Artinya menikah 1 2 3 boleh, tapi kalau istri itu sudah enggak ada celah gitu Bu ya. Ya. Bisa nah, dong. Ini seperti ini juga seperti apa Bu ya? Ya itu enggak adil, bukan masalah enggak adil. Itu sudah enggak benar secara syariat. Bukan seorang istri enggak boleh lalu suami boleh bebas seenaknya, enggak bisa. Ya, ya sama enggak boleh. Kalau masalah boleh menikah bukan dengan main-main dia, masalah nikah. Kan ya, itu ya. Babnya beda. Yang urusan main-main menggoda perempuan dan sebagainya, iseng sana sini itu ya enggak betul tuh. Lalu kalau kamu perempuan enggak boleh, tapi kalau soal suami boleh, ya enggak benar. Karena iseng menggoda perempuan dan itu adalah wilayah dosa. Kalau masalah perempuan babnya, kalau masalah menikah lagi babnya bukan masalah bab WA, bukan bab HP. Tanpa WA tanpa HP pun terjadi pernikahan kan begitu. Ya, ya. Jadi enggak ada urusannya di situ. Yang perlu kadang-kadang begini loh ya. Membangun itu yang baik. Rumah tangga itu. Sebab gini, ada seorang pernah kita jaring pada kami. Sehingga sang suami itu menjadi tidak begitu senang kalau istri yang lihat HP-nya. Kenapa? Kita langsung menangkap. Karena istrinya itu sering bercerita juga waktu ngadu pada. Suami saya itu kalau sudah permintaan dari bapak ibunya langsung dikasih. Nah, dari mana kau tahu? Dia buka HP suaminya. Padahal suaminya itu anak-anak komunikasi dengan bapaknya, bapaknya. Ibunya ibu. Ibunya gara-gara istri sudah ngintip HP suami. Ini bukan urusan perempuan. Dia mau menikah lagi dan ini bukan anak-anak urusan pribadi. Jadi maka kami sampaikan, setiap orang punya urusan pribadi. Sangat mungkin punya pribadi. Yang tidak perlu orang lain tahu. Dan kalau memang ingin melihat, minta izin. Secara khusus bukan untuk meriksa-meriksa begitu. Biar dihapus oleh sama suami, takut ada berita tentang adiknya yang na'udzubillah misalnya melakukan kehinaan, atau saudaranya, atau mungkin ada orang bertanya. Dihapus dulu, mana boleh lihat. Jadi rasa curiga terus-menerus itu gak akan ada ujungnya. Ya, orang bisa beli 10 HP. Kalau tadi pertanyaannya itu kan yang dihapus tuh yang chattingnya dengan wanita tadi. Nah, itu adalah masalah urusan laki-laki tersebut, kejujuran. Ya, kalau seandainya dia mau berbohong, bukankah sebuah cerita ada seorang laki-laki menyimpan HP di bawah laci, bukan di dalam laci? Jadi ya, akan maksudnya? Dibuka setiap istrinya tidur. Dia punya HP 3 misalnya. Ya, jadi kalau masalah orang mau nakal, tetap saja ada jalan ke sana. Ya, gitu. Ya. Tapi bagaimana membangun komunikasi yang baik. Dan mungkin Bu ya, pernah banyak pertanyaan batasan-batasan komunikasi seorang laki-laki perempuan yang bukan mahram itu, yang artinya Bu ya pernah mengatakan bahwa khalwah dulu itu artinya bukan ya. Hanya saat bertemu. Sekarang pun berdua. Dengan WA, dengan WhatsApp, dengan sosmed yang ada itu pun bisa termasuk ya, khalwah. Bisa, Bu ya, bisa masuk wilayah khalwah maknawi. Iya Bu ya. Misalnya kalau sudah perbincangan sudah mengarah kepada hal-hal yang sangat pribadi, yang bisa, mohon maaf ya, sudah ada syahwat, kemudian bicara yang jorok dan sebagainya, masuk wilayah haram. Yep, yep. Akan tapi, ada orang itu kesupulan yang berbeda-beda. Yep. Ada orang yang memang, Rasul yukalimuna sal'adrok ala qadri ukulim, ada orang berbeda-beda. Ada orang ngomongnya kasar, enggak pakai adab. Yep, ya kan? Yep. Memang biasaan begitu, ya sudahlah. Ya kan yang ngomong itu, mas, kapan kirim duitnya? Kan pakai assalamualaikum kayak langsung begitu ada ya. Seperti itu. Ada memang seorang kalau ngomong mesti ada tambahannya. Itu kebiasaan seperti itu. Maksudnya kebiasaan misalnya kalau seorang laki-laki kalau ngomong sama perempuan mesti ada tambahannya. Ada tambahan yang menggoda lah. Baik disengaja atau tidak itu sifat jelek juga. Ya kan. Atau seorang wanita tiba-tiba mungkin bicara dengan suami, seorang suami. Suami Anda wahai para pemirsa misalnya. Kadang perempuan itu adalah memang punya karakter yang berbeda. Gaya khusus, misalnya apa? Gaya orang Solo sama orang Surabaya beda cara bicaranya. Ya. Gaya orang Jakarta, ya kan? Iya. Biar ada sebagian orang yang sangat super bilang, kapan? Kenapa lama kita tuh kangen nih? Padahal kangennya kangen, kangen biasa. Dia ngomong sama orang pun biasa ngomong kangen. Tapi di saat ketemu orang yang sangat menjaga, kok bohong? Bilang kangen, kan begitulah. Nah, ya, sehingga yang perlu dibenahi adalah bukan urusan komunikasi media sosial, akan tapi bagaimana komunikasi ya, suami ya. Istri tersebut yang baik. Iya, Bu. Ya. Nah, dan kalau sampai memberikan panggilan khusus yang berbeda seperti tadi yang ditanyakan itu, Bu ya, apakah dalam koridor syariat itu dibenarkan, Bu ya? Iya, kalau panggilan seperti panggilan yang mengarah kepada makna kasih, makna sayang, makna ya, ke arah sana itu tidak diperkenankan. Iya Bu ya, yang artinya mungkin ya pengen punya panggilan khusus begitu Bu ya. Khusus tuh ya maksudnya tidak dipakai untuk yang lain, ya hanya yang ya menunjukkan ada sesuatu begitu. Kita Bu ya. Tidak bisa langsung mengklaim seperti itu. Ya, seperti ya. Orang namanya Ahmad, ya kan? Iya Bu ya. Ada orang memanggil namanya Aa. Satu manggil Mamat. Sesuai dengan kebiasaan karena sebagian Arab sama Jawa beda. Ya, beda. Kalau orang Jawa itu adalah huruf terakhir yang bilang. Ahmad ya, Mat. Ya, ya kan gitu ya. Kalau Arab sempurna. Jadi kita lihat kebiasaan orang tersebut. Orang mana dia datangnya. Ya, sehingga punya panggilan itu adalah berbeda-beda caranya. Cara ya, memberikan panggilan. Jadi intinya adalah bukan di dalam urusan-urusan media dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana membangun komunikasi yang baik seperti itu. Bagi ya, antara suami istri sehingga tidak masuk wilayah. Misalnya seorang suami tiba-tiba langsung ada apa-apa dengan istri. Ada WA yang ini langsung didamprat habis dan sebagainya. Tidak dibenarkan. Ya, ya. Ini yang nilai. Dan memang sempat juga ada yang bertanya dari seorang suami, Bu ya. Maksudnya ya ketika menangkap sesuatu yang mencurigakan dari istri begitu, Bu ya. Dari mungkin dari kelihatan ya pakai HP diam-diam atau kayak ada yang aneh begitu, Bu ya. Sehingga suami tuh kepengen apakah diperkenan, Bu ya, untuk mengontrol supaya namanya supaya tidak sampai kebablasan gitu. Itu seperti apa langkahnya, Bu ya, kalau pertama dilihat siap suami itu seperti apa dia atau ya, istri itu seperti apa? Iya, Bu ya. Kita kan tahu kalau istri mungkin yang orang yang takut, orang yang tidak takut haram ya mungkin sekali dia melakukan banyak hal semacam itu. Iya, iya. Tapi kalau suami, kalau istri tersebut orang yang takut haram, iya, iya. Mungkin kalimat yang keluar pun ada sesuatu. Kalau boleh ditanyakan, kan begitu. Jadi bukan serta-merta orang takut haram dia pada dasarnya. Wanita yang solehah misalnya. Iya, gara-gara ada WA yang misalnya WA yang dari laki-laki langsung kita nanggapi juga salah. Iya, siapakah dia? Tanya saja. Kok kenapa kok dia manggilnya kamu kok begitu akrab misalnya, ya kan? Ya kan? Mungkin kasusnya kayak apa? Bisa dipertanyakan seperti itu. Jadi jangan biasakan kita itu begini loh, kalau dengan pasangan. Bertanyalah engkau akan dijawab. Kalau menuduh akan ingkar orang. Biasakan itu. Dalam komunikasi dengan siapapun. Misalnya suami, dari mana bang? Kan enak. Kalau bang, dari warung sana ya? Itu sudah beda. Ini adalah bahasa komunikasi itu. Jadi situlah nanti akan terbangun keindahan. Jadi tadi yang harus dilakukan oleh si istri ini seperti apa, Bu ya? Untuk jawaban akhirnya, Bu ya? Jawaban akhirnya bahwasanya sama, tidak perlu komitmen-komitmen seperti itu. Walaupun dengan tujuan untuk saling mengontrol, Bu ya? Saling mengontrol tidak ada, tidak perlunya apa? Itu adalah membiasakan dengan biasa kecurigaan. Hidup tidak untuk saling mencurigai terus. Akan tapi hidup bagaimana aku menata diriku agar pasanganku baik denganku. Itu saja selesai. Bukan kalau curiga-curiga enggak ada ujungnya semuanya. Ya. Kalau kecurigaan kalau ada orang baik di rumah ternyata di luar dia punya kantor, dia punya macam-macam dan sebagainya. Ya. Urusan HP sangat kecil, sangat kecil sekali. Sangat media sosial yang sangat salah satu media sosial untuk bisa komunikasi adalah HP itu. HP orang bisa punya 10 HP. Ya. HP bisa taruh di jok mobil, taruh di mimpi belasan, di sana dan sebagainya. Ya, ya. Karena memang sekarang ini sedang lagi banyak kasus, Bu ya, dari aduan-aduan yang memang juga Umi sering banyak mendapatkan ini tuh banyaknya mungkin akhirnya jadi kekurang harmonisan antara suami istri itu ternyata juga dari HP, Bu ya. Oh iya, ya. Di antaranya dari, itu tadi, ya, Bu ya, seorang suami tiba-tiba membuka HP-nya sang istri. Ya, atau seorang istri buka apinya sang suami. Suami. Tiba-tiba langsung ada perubahan. Padahal belum tahu sebabnya apa. Ya, ya. Belum tentu dia punya kesalahan. Tapi karena, atau itu bahkan kita suudon sama orang. Ya, ya. Sampai suatu ketika ada orang kok tahu betul. Kejelekan orang. Rupanya apa? Dia duduk 5 menit sudah membuka. Di pondok pun ada anak yang paling senang buka-buka agendanya orang lain. Itu ada sifat jelek. Ya, ya. Yang rusak hati siapa? Hati dia sendiri. Kan begitu? Ya, ya. Nah ini jadi, kalau menjaga lebih enak. Sehingga tetap saja nyaman dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang janggal di istri, duduk yang baik, ditanyakan. Ya, ya. Begitu. Pahit dan manis jawabannya harus. Kebalikannya pun harus. Harus sama, ya, biaya, harus seperti itu. Harus gitu, manis dan baik harus siap. Ya, ya. Kalau pahit, ayo dibenahi. Kalau jawabannya manis, alhamdulillah. Karena anaknya seperti itu, dijawab yang baik malah nggak mau seseorang itu. Nggak pasti begini loh, dijawab ini. Nggak, memaksa. Ya. Nah, ini juga salah berkomunikasi yang salah, insyaallah. Semoga ya, Allah menjaga. Baik, Bu ya, semoga, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Telvia telepon, Bu ya. Baik, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah di telepon. Iya, baik. Silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Ini mengenai anak. Ada di suatu masyarakat itu punya anggapan kalau anaknya ditaruh di pesantren itu kayak dibuang. Padahal masyarakat tersebut istilahnya bukan masyarakat yang lingkungan baik gitu tuh, pergaulannya juga udah gimana, menurut orang juga enggak. Tapi kalau ada anak yang mau dipondokin, bilangnya dibuang. Jadi kadang mungkin ada orang tua yang pengen anaknya jadi baik, enggak terbawa lingkungan, enggak terbawa pergaulan. Tapi karena anggapan di masyarakat, kayak kalau anaknya di pesantren itu dibuang, jadi kayak mungkin agak mundur gitu ya. Jadi kan itu kayak keyakinan yang anggapan yang salah. Jadi mohon bimbingannya. Terima kasih. Mohon maafnya, mohon maaf selalu. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah. Terima kasih atas pertanyaannya dan langsung dijawab, Bu ya. Jadi gini loh ya. Bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dulu aneh. Ya, ya. Yang memeluk agama Islam itu aneh. Dan nanti akan kembali lagi aneh pada akhir zaman ini. Ya, ya. Sehingga di saat ada orang yang berpegang dengan agama dianggap aneh. Nah, ini. Dan ini sudah pada waktunya seperti yang Anda temui. Orang mempelajari ilmu agama dianggap aneh. Seperti orang dibuang. Berarti Al-Bahjah tempat pembuangan anak itu nanti. Ya, ya. Ini banyak anak dibuang di sini berarti. Bahkan yang kita pahami adalah justru kasih sayang sesungguhnya. Nah, Anda jangan mendengar omongan yang bukan orang alim, bukan orang soleh, bukan orang pendidik. Itu kan orang awam yang anaknya juga badung misalnya. Anaknya juga bandel. Anaknya juga sholatnya susah. Nah, apakah Anda akan mendengar orang semacam itu? Kan repot. Jadi Anda jangan mendengar. Ya, ya. Anda harus punya prinsip dong. Lingkungannya tidak baik, tidak benar. Apakah anak Anda akan jadikan seperti mereka? Zaman kita pun berubah. Lihat. Kalau dia insyaf, itu sebetulnya bisa banyak di antara mereka tuh orang yang mengiri. Ngiri tapi hatinya tidak baik. Ngiri karena apa? Tidak pengen anaknya orang lain baik. Karena ya. Anaknya dia tidak ya. Baik. Yang kita temui malah sebaliknya. Ada beberapa orang yang ketemu dengan kami itu menangis cerita. Buya, Masya Allah, kok anak bisa tinggal di pondok ya? Memang kenapa? Saya punya anak. Saya ajak menghadiri majelis seminggu sekali saja susahnya setengah mati. Di sini saya nginep sekali aja Bu ya, di sini tahu mereka jam 3 sudah bangun. Saya bangunin anak saya sholat subuh saya susahnya setengah mati. Loh, ini orang beriman. Apakah tempat pembuangan dijadikan baik seperti itu? Enggak ada. Anda enggak perlu mendengar yang demikian itu. Itu adalah kalimat yang keluar dari syaitan atau waswas syaitan yang menggoda Anda dan Anda sudah tergoda. Dan sebenarnya kita rugi juga Bu ya kalau selalu dengar omongan orang berkaitan masalah pendidikan anak. Bukan juga. Masalah pendidikan, jangan gampang dengar omongan orang WA, Facebook, segala macam. Dilihat siapa yang berbicara dong. Apakah dia seorang pendidik? Kalau orang tidak tahu jalan, dia ngomong tentang jalan Anda percaya, yang salah bukan dia, yang salah Anda. Itu jelas itu. Kalau Anda ingin mendengar omongan dalam hal apa sih? Kalau orang itu adalah seorang pembimbing ngomong begitu, mungkin Anda bisa pantas untuk mendengarnya. Iya. Oh, dia bukan seorang pembimbing. Dan juga kalau nanti anak rusak juga kan orang lain juga tidak bisa ada masalah, dia hanya tepuk dia tangan tidak. Saja. Iya, Bu, ya. Nah, jadi kalau Anda pengen mendengar sesuai dong. Iya, Bu, ya. Kalau seorang tukang bangunan ya kan, berbicara tentang pagar, tentang model ini, Anda boleh mendengarnya. Iya, Bu, ya. Tapi urusan pendidikan harus mendengar orang yang ahli pendidikan. Iya, Bu, ya. Dan ini juga mungkin sama mirip-mirip dengan pertanyaan dari saudara kita, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Yusuf bin Abu Bakar dari Singapura, Bu, ya. Beliau punya seorang anak laki-laki namanya Ahmad dan umurnya baru 4 tahun. Dan sebagai seorang ayah yang sangat jahil, saya ingin kalau putra saya itu sukses dalam mendalami pelajaran agama Islam yang sangat indah ini, Bu, ya. Dan mohon doanya supaya nanti bisa bertemu dengan Buya, Bu, ya, dari ini. Baik, kita memperhatikan setiap negeri disesuaikan juga. Ya, Singapura adalah negeri yang maju dalam urusan dunianya. Nah, tentunya kita tetap menghimbau warga Singapura juga tetap peduli menjadikan agama nomor satu. Ya, hanya begini loh ya. Untuk menjadikan anak beragama tidak harus dia menjadi seorang ustadz alim alamah. Ya, mungkin dia adalah seorang pakar, engineer, pakar dalam ilmu ekonomi atau ilmu apa saja, tapi dia adalah orang yang takut kepada Allah. Itu loh target kita itu seperti itu. Jadi kalau menginginkan anak baik itu bukan Anda harus menginginkan menjadi seorang alim begitu, tidak jaminan seorang alim. Akan tapi bagaimana anak kita menjadi baik dan benar. Lah, sekarang Anda hidup di Singapura. Anda harus matangkan dari awal apa cita-cita untuk anak Anda. Kalau Anda ingin mencetak menjadi seorang ulama yang bisa berkiprah berdakwah di Singapura, Anda jalan ke sana. Berarti otomatis jangan berpikir tentang urusan-urusan keduniaan sifatnya. Tapi kalau Anda ingin menjadikan anak Anda terus berjalan urusan dunia karena hidup di negeri seperti itu, tapi kenal agama. Maka yang Anda harus pahami adalah basic mereka. Di saat usia-usia dini, SD, SMP, SMA, itu harus matang dengan urusan agama. Ya, jadi harus Anda sekolahkan di mana, di tempat yang mereka adalah bakal menekuni urusan agama. Sebelum mereka masuk kampus, masuk university, di saat mereka sudah susah lagi untuk belajar agama. Lah Anda ikat di masa-masa mudanya itu dengan kemuliaan dan terus Anda pantau. Sehingga kalaupun dia menjadi seorang pakar, maka dia sudah orang pakar yang biasa dekat dengan kemuliaan. Nah, di negeri yang seperti itu jangan sampai dibiarkan begitu saja. Yang bermasalah, kami tidak bicara tentang negeri Singapura saja. Dimanapun banyak orang terlena. Dia menginginkan anaknya urusan sukses dunia saja. Sehingga kalau diperhatikan, lihat sekolah SD-nya, lihat full dengan kursus. SMP-nya pun demikian. Sampai hampir seorang anak tidak punya kesempatan untuk belajar mengaji. Tidak punya kesempatan belajar sholat. Apa yang dicari? Ini adalah tersesat, terjerumus. Jadi kami tidak mengajak bicara setiap orang adalah dengan cara pandang yang sama. Jadi berbeda-beda. Kalaupun anak Anda harus menjadi seorang dokter, gak apa-apa, himbo urusan kedokteran, tapi bagaimana Anda ikat anak Anda dengan kemuliaan. Jadi seperti itu. Kapan dirindukan dari kecil? Dari kecil dihadirkan di majelis, disenangkan ini, diperdengarkan ceramah, pengajian, dan seterusnya. Biarpun di sisi lain pendidikan, apalagi negeri Singapura misalnya, pendidikan harus ketat. Pendidikan yang harus hebat. Pendidikan dunianya harus sekolah-sekolah itu. Sekolahnya pun gratis dan sebagainya, mudah sekali. Karena sekolah gratis sudah sangat mudah, berarti Anda tinggal mikirkan sekolah. Agama, sekolah umum, sekolah dunia sudah dipikirkan oleh negara, oleh kerajaan. Sangat enak kalau begitu. Berarti apa yang Anda pikirkan? Sekolah agama. Anda harus rayu anak Anda. Paling tidak Sabtu Ahad. Dari Singapura. Anda kirim kemana? Ke Johor. Atau Anda kirim ke Batam. Anda kirim kemana? Anda biayai. Urusan pendidikan dunianya sudah belajar. Berarti Anda tidak usah mikir pendidikan dunia. Di Indonesia ternyata lebih sulit sebetulnya. Kalau belajar dunia masih mikiri biaya kan? Dan seterusnya. Tapi Anda dengkiri semacam-macam. Dunia sudah dipikirkan oleh kerajaan. Tinggal Anda mikirkan bagaimana agama yang maksimal. Anda pun harus ngalah. Setiap holiday Anda harus menyisihkan waktu. Ya berlibur sesaat tapi belajar agama lagi. Sehingga biarpun anak Anda hidup di negeri seperti itu, ternyata dia di malam hari bisa menangis, menjaga matanya, di alis sujud, punya hafalan Al-Quran dan seterusnya. Baik, bismillah ya. Terima kasih atas jawabannya dan juga kepada sahabat dan juga pemirsa. Kita masih akan melanjutkan kembali pembahasan kita ini, akan tapi kami kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami.